تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dari sifat kaum munafikin ini, ya, dari sifat kaum munafikin, mereka selalu menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Ya. Karena itu di pembahasan di surah Ali Imran, ya, ketika kekalahan para sahabat di perang Uhud, maka dikirim angin yang membuat sebagian sahabat itu tertidur. Ya, adapun kaum munafikin, mereka disifatkan di dalam ayat yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu menyangka terhadap Allah sangkaan yang tidak benar. Sangkaannya orang-orang jahiliyah. Ya, karena itu mereka selalu menyangka umat Islam ini kalau dia begini terus selalu akan mundur. Kalau mereka berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini adalah biang kerusakan mereka. Itu sebab dari musibah yang menimpa mereka. Ya. Kita kalau kembali kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, kita tidak akan maju-maju. Ini sangkaan-sangkaan kaum munafikin. Ya. Tidakkah mereka ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, dan Dialah yang mengetahui apa yang kemaslahatan untuk hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemakmuran, kejayaan apabila berpegang di atas agama. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lakum diinakum alladzi irtadha lakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal saleh, sungguh Allah akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi. Dan Allah akan mapankan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini jaminan bagi siapa yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhihi al-umma birrifati was-sina wat-tamkini fil ard." Beri kabar gembira untuk umat ini dengan ketinggian, dengan kejayaan, dengan kemapanan di atas muka bumi. Itu adalah hal yang dipastikan untuk umat ini apabila dia berpegang teguh dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.